Dosakah seorang ibu melarang anaknya menikahi seorang laki-laki bukan salaf? Taib. Apabila yang dimaksud bahwa ibu ini melarang anaknya menikahi laki-laki yang tidak mengikuti manhaj salaf, yakni manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itu yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Iya. Dia memilihkan bagi anaknya tentunya yang terbaik untuk anaknya, yakni terutama dari sisi agamanya, dari sisi akidahnya. Ya, bahwasannya calon suaminya atau calon istrinya itu hendaklah dari orang-orang yang bagus agamanya, bagus akidahnya, yakni mengikuti akidah atau manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya, maka ini seharusnya demikianlah orang tua itu. Ya. Dia berusaha memilihkan untuk anaknya pasangan yang agamanya baik, ya, dari kalangan orang-orang yang mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wallahu a'lam.